Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab yang ke-9, yaitu tentang sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Kita sampai pada masalah yang ketiga. Masuk pada masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat. Hal yaqsuru man nawal iqamah? Apakah orang yang berniat mukim dia boleh mengkosor sholatnya? Man nawal iqamata yahtaju ila tafsil. Orang yang berniat mukim itu dirinci. Orang yang safar kemudian tiba di suatu tempat berniat mukim, maka yang seperti ini dirinci. Wa bayanu dzalik, dan penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu rinciannya. Annahu inna wal iqamatal mutlaqah lam yaqsur. Jika dia berniat mukim secara mutlak, mukim mutlak, lam yaqsur, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya. Lin idami sababil mubih lil qasri fi haqqih. Karena sudah tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk mengqasar salatnya. Karena dia telah berniat mukim. Kemudian kadzalika inna wal iqamata akthar min arba'ati ayyam. Demikian pula jika dia berniat mukim lebih dari 4 hari. Maka dia pun tidak boleh mengqasar sholatnya jika dia berniat mukim lebih dari 4 hari, 5 dan ke atas. Au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadi illa ba'dal arba'ah. atau dia mukim karena suatu keperluan, dia harus tinggal di tempat tersebut karena suatu keperluan dan dia menduga bahwasannya keperluannya itu tidak bisa selesai kecuali setelah 4 hari, yaitu 5 hari ke atas. Nah, orang-orang yang kondisinya seperti ini ya, tidak boleh mengqasar sholat. Nah, yang pertama tadi orang yang berniat mukim secara mutlak, ya memang pindah mungkin ya. Nah, atau setelah nyampe di suatu tempat kayaknya cocok ini, ya. Nah, ya, prospek misalkan, sehingga dia langsung ngontrak rumah misalkan. Kemudian berniat mukim, maka tidak boleh mengqasar sholat karena sudah berniat mukim secara mutlak. Atau berniat mukim, naam, tidak ditentukan berapa hari. Nah, mutlak begitu saja. Maka dia pun tidak boleh mengqasar sholatnya. Kemudian juga orang yang niat mukimnya lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasar sholatnya. Nah, misalkan niatnya mukim di tempat tersebut 5 hari, maka apa? Dia enggak boleh mengqasar sholat. Sudah bukan musafir lagi, karena sudah niat mukim 5 hari. Atau dia mukim karena suatu keperluan dan dia memperkirakan bahwasannya keperluannya ini tidak selesai kecuali 5 hari ke atas. Nah, lebih dari 4 hari, maka dia pun tidak boleh mengqasar sholat. Nah, kalau niatnya nazil di suatu tempat, singgah di suatu tempat itu 4 hari ke bawah, 1, 2, 3, 4 hari, maka apa? Boleh mengqasar sholat. Nah, karena dia masih musafir. Nah, jika nazilnya, singgahnya atau mukimnya 4 hari ke bawah, maksimal 4 hari. Nah, adapun jika lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqasar sholatnya. Dalilnya adalah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah fa shalla biha 21 salatan yaqsuru fiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mukim di Makkah dan salat di Makkah sebanyak 21 sholat. 21 sholat mengqasar sholatnya. Jadi 20 waktu sholat, beliau padanya mengkosor sholat, ya, pada sholat-sholat yang 4 rakaat dikosor. Ya. Kalau 21 sholat itu berapa hari? Hah? Nah, 4 hari. Ya. 21 sholat itu 4 hari. Karena sehari semalam sholat ada 5. Ya. Nah, 21 bagi 5, ya 4. 4, sekian. Wa dzalika annahu qadima subh subha rabi'ah. Yang demikian karena beliau nyampe di Mekah itu hari Rabu pagi. Nyampainya hari Rabu pagi. Nyampe di Mekah dari Madinah ke Mekah, nyampe di Mekah hari Rabu pagi. Fa aqama ila yaumi tarwiyah. Maka beliau pun mukim di Mekah sampai hari tarwiyah. Taib bukan hari Rabu ya. Subha rabi'ah itu tanggal 4, afwan. Wa dzalika annahu qadima subha rabi'ah. Ini demikian karena beliau sampai di Mekah atau tiba di Mekah itu pagi tanggal 4. Pagi tanggal 4. Fa aqama ila yaumi tarwiyah, maka beliau pun mukim sejak nyampe di Mekah sampai hari tarwiyah. Hari tarwiyah tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa hari tarwiyah? Hah? Hari yang para jemaah haji nah bertahal apa berihram untuk haji. Ya. Yeah. Nah. Kemudian bertolak ke Mina dulu. Tanggal berapa itu? Hah? Nah. Belum pernah belajar haji. Atau karena alasannya belum pernah haji. Nah. Baik. Ibnu Hazm rahimahullahu taala punya kitab judulnya Hajjatul Wada'. Dan kitab beliau termasuk kitab yang terbaik dalam pembahasan haji. Terbaik dan terlengkap dalam pembahasan haji. Padahal Ibnu Hazm belum pernah naik haji. Nah, baik. Tapi kitabnya subhanallah, nah, termasuk daripada kitab-kitab pilihan dalam pembahasan haji. Nah, ya. Kitab Hajjatul Wada. Sehingga enggak ada alasan walaupun belum naik haji, ya. Hendaknya memiliki ilmu-ilmu dasar. Minimal ilmu-ilmu dasar, walaupun rinciannya mungkin belum ya, karena butuh waktu, tapi dasar-dasarnya udah dipelajari mestinya ya, apalagi thullabul ilm, penuntut ilmu ya. Dasar-dasar ibadah dari rukun kelima, lima rukun Islam harus dipelajari ya, walaupun sekedar dasar-dasarnya. Nah, haji misalkan atau umroh, dasar-dasarnya dipelajari. Hari tarwiyah itu tanggal 8. Nah, ya, di mana para jemaah haji nah berihlal untuk haji bertolak dari Mekah ke Mina. Nah, kemudian dari Mina nah bermalam di sana. Malam tanggal 9. Barulah paginya bertolak ke mana? Arafah tanggal 9. Ya, tanggal 9 itu hari Arafah. Nah, kemudian sore harinya setelah matahari terbenam baru bertolak dari Arafah ke Muzdalifah ya, bermalam di sana. Nah, sholat maghrib isya jamak qasar di Muzdalifah. Baik, kemudian pagi harinya dari Muzdalifah bertolak ke Mina lagi. Nah, ya untuk melempar jumrah. Al-Muhim, hari tarwiyah itu tanggal 8. Tanggal 4 pagi beliau nyampe. Tanggal 8 pagi beliau ke Mina. Nah, berarti berapa hari di Mekah? 4 hari. Beliau mukim di Mekah selama 4 hari mukim di Mekah, ya. Nah, beliau mengqasar salatnya. Beliau mengqasar salatnya. Ini riwayat terbanyak beliau tinggal di suatu tempat, nazil di suatu tempat, mukim, tapi beliau mengqasar, yaitu 4 hari. Baik, ini riwayat atau hari terbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu tempat, ya, dalam keadaan mengqasar salatnya. Ya. Yaitu 4 hari. Beliau tiba di Mekah tanggal 4 pagi, kemudian mukim selama di Mekah sampai hari Tarwiyah tanggal 8. Fa shalla subha, kemudian beliau pada tanggal 8 hari Tarwiyah salat subuh. Suma kharaj. Setelah itu beranjak atau pergi ke Mina. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya 4 hari ini batas maksimal. Batas maksimal dia boleh mengqasar jika dia tinggal di suatu tempat. Dia nazilnya singgahnya 4 hari. Ya, mukim di situ 4 hari, maka apa? Boleh mengqasar. Disyariatkan mengqasar. Jika 5 hari, maka tidak boleh. Jika saya mau tinggal di sini 5 hari, maka apa? Nyampe di tempat tersebut dia mukim. Jika niat tinggal di situ 5 hari ke atas, maka dia mukim hukumnya, dan dia menyempurnakan sholat. Faman aqama arba'ata ayyam aw aqal misla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam qasara wa man zada atamma. Maka barang siapa yang mukim 4 hari atau dia mukim kurang dari 4 hari, seperti mukimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8, qasara, maka dia boleh mengqasar. Kalau niat mukimnya 4 hari, niat tinggal di situ 4 hari. Dan barang siapa yang niat tinggalnya itu lebih dari 4 hari, 5 ke atas, atamma, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya, yaitu yang duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Zakarahu al-Imam Ahmad. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala Anas, kemudian berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aqamna bi Makkah ashran naksur shalah. Kami bermukim di Mekah 10 hari, naksur sholat, dalam keadaan kami mengqasar sholat, kata Anas bin Malik. Wa ma'nahu ma dzakarna, dan maknanya adalah apa yang kami sebutkan tadi. Li'annahu hasba khurujihi ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu minal ashr. Karena tergantung keluarnya beliau ke Mina dan ke Arafah, dan hari-hari yang setelahnya. Minal ashr, dari 10 hari dari bulan Zulhijjah. empat harinya di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Kemudian naam tanggal 8-nya pergi ke Mina, kemudian ke Muzdalifah, ke Arafah, ke Muzdalifah. Nah, kemudian ke Mina lagi, kemudian apa? Dari Mina setelah melempar jumrah Aqabah, ke Mekah lagi. Nah, baik, untuk melakukan tawaf. Tawaf apa? Tawaf haji, ya. Nah. Tawaf apa? Yang baru haji kemarin. Ifadah, ahsan. Nah. Baik. Setelah itu dari Mekah setelah tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, ya. Tahallul sempurna, barulah kemudian naam ke Mina lagi untuk bermalam di Mina. Nah, selama 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13. Nah, kemudian siang harinya mereka melempar jumrah. Nah, melempar taib jumrah. Semua jumrah, ya. Berarti berapa hari? Di Mekah 4, kemudian di Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, ya. Nah, kemudian 3 hari. Baik. Ini rinciannya. Nah, rincian Anas bin Malik 10 hari di Mekah. Nah, karena tergantung kapan beliau keluarnya ke Mina, ke Arafah dan setelahnya dari 10 hari di Naam Mekah tersebut. Baik. Sehingga enggak ada pertentangan dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mukim di Mekah 4 hari, mengqasar salat, kemudian ke Mina, ke Arafah dan seterusnya. Nah. Atau dia nah, baik, selanjutnya nah, yang mana tadi? Baik. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamah fauqa arba'ati ayyam. Kemudian kalau tadi yang tidak boleh naam mengqasar, ya. Nah, orang yang telah berniat mukim secara mutlak enggak boleh mengqasar lagi. Atau orang yang berniat mukim di suatu tempat lebih dari 4 hari, 5 hari ke atas. Nah, ya. Maka dia juga enggak boleh mengqasar salat. Atau dia tinggal di suatu tempat karena suatu kebutuhan dan perkiraannya tidak selesai kebutuhannya atau pekerjaannya kecuali 5 hari ke atas. Nah, perkiraannya seperti itu. Maka ini pun tidak mengqasar sholatnya. Nah, ini rincian pertama bagi orang yang berniat iqamah. Nah, bagi musafir yang berniat iqamah. Nah, rincian yang kedua yang boleh mengqasar. Nah, niatnya mukim tapi boleh mengqasar. Wa yaksur in aqama li hajatin bila niyatil iqamah fauqa arba'ati ayyam. Dan dia mengqasar sholatnya, itu si musafir mengqasar sholatnya apabila dia mukim karena suatu keperluan tanpa disertai niat iqamah, tanpa disertai niat mukim, ya, lebih dari 4 hari. Wala yadri mata tanqadi. Dan dia enggak tahu kapan selesainya. Nah, urusannya tersebut. Nah, pekerjaannya atau keperluannya tersebut. Nah, maka orang seperti ini dia mengqasar sholatnya. Jika dia mukim karena suatu keperluan, ya, ada urusan, nah, tanpa niat mukim lebih dari 4 hari. Dia enggak berniat mukim lebih dari 4 hari. Nah, karena apa? Karena dia enggak tahu kapan selesainya. Maka seperti ini boleh mengqasar sholat. Nah, walaupun lebih dari 4 hari. Nah, walaupun lebih dari 4 hari. Nah. Baik. Auhu bisa zulman. Atau kondisinya dia itu na'am tertahan karena terzolimi. Misalkan na'am ditangkap. Baik. Ditangkap perampok misalkan, ya. Nah, di suatu tempat. Nah. Sehingga dia harus tinggal di situ, ya. Nah, karena diikat oleh rampok tersebut misalkan. Hu bisa zulman, ya. Dia ditahan. Nah, karena terzalimi, ya. Maka walaupun lebih dari 4 hari, ya, tetap dia apa boleh mengqasar kalau kondisinya seperti ini. Aw bimatorin, atau tertahannya karena hujan. Nah, hujan terus, ya. Yang menyebabkan dia tertahan di situ, ya. Gak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, maka apa? Dia pun boleh mengqasar sholat, ya. Walaupun lebih dari 4 hari. Nah. Walau aqama sinin, bahkan disebutkan di sini walaupun dia tertahannya itu, ya, tinggal di situ karena tertahannya sinin bertahun-tahun. Nah, tertahan. Nah, dan kalau bebas atau hujannya reda, ya, akan langsung, ya, akan langsung beranjak dari tempat tersebut. Nah. Baik. Qala Ibnul Mundzir rahimahullahu taala ajma'u ala annal musafira yaqsur ma lam yujmi' iqamah. Kata Ibnul Mundzir rahimahullahu taala, para ulama sepakat bahwasannya seorang musafir itu disyariatkan mengqasar salat selama dia tidak berniat mukim. Nah, selama dia tidak berniat mukim. Nah. Baik. Seperti contohnya orang tadi yang tertahan. Nah, ya. Atau tertangkap. Karena terzalimi, ya. Atau tertahan hujan. Nah, yang terus-menerus, ya. Ini walaupun sudah lebih 4 hari atau sepekan atau 2 pekan, nah, maka dia boleh mengqasar sholat karena memang dia enggak berniat iqamah. Nah, ya, dia niatnya pergi, ya. Qadarullah apa? Hujan turun. Nah, enggak reda-reda, ya. Atau qadarullah ditangkap perampok misalkan. Dia harus dipenjara sama perampok atau diikat atau yang semisalnya. Nah, atau misalkan kalau kasus sekarang, ya, contoh yang lebih mudah, Nah, dia niatnya 2 hari. Nah, di tempat tersebut, atau 3 hari atau 4 hari lah maksimal. Niatnya 4 hari di kota tersebut, sehingga dia mengqasar sholat. Nah, dia enggak niat mukim lebih dari 4 hari enggak. Qadarullah. Nah, tiket yang sudah dibeli, nah, hangus karena ketinggalan misalkan, ya, sehingga dia harus apa? Nunggu lagi misalkan, harus nunggu besok lagi misalkan. Berarti kan 5 hari. Ya. Nah, atau ternyata nggak ada kendaraan lain kecuali setelah 3 hari ke depan, misalkan. Nah, tiket 2-3 hari ke depan sudah full. Nah, hari ketiga baru ada tiket yang kosong misalkan. Sehingga dia apa? Harus menunggu ya. Berapa hari berarti di situ? Nah, dari 4 hari tambah 3 hari karena nunggu tiket kosong. Nah, 7 hari ya. Kondisi seperti ini dia masih disyariatkan mengqasar sholat karena dia tidak awalnya dia tidak berniat mukim lebih dari 4 hari, nggak berniat mukim 5 hari ke atas enggak. Nah, niatnya 4 hari ya, tapi qadarullah tertinggal kendaraan atau pesawat atau yang semisalnya sehingga dia harus menambah hari di situ, maka dia mengqasar sholatnya. Nah, baik. Mafhum ya. Ini rincian orang yang berniat mukim di suatu tempat. Butuh kepada rincian ini. Nah, rinciannya tadi, jika dia niat mukimnya mukim mutlak, maka apa? Tidak mengqasar sholat. Nah, atau dia niat mukimnya lebih dari 4 hari. Ya, saya mau tinggal di sini 5 hari lah. Nah, maka apa? Dia tidak boleh mengqasar sholat, harus menyempurnakan sholat. Atau dia mukim karena suatu keperluan. Nah, dan dia menduga bahwasannya keperluan ini tidak selesai kecuali lebih dari 4 hari. Maka dia pun tidak boleh mengqasar sholat. Nah, tidak boleh mengqasar sholatnya. Baik, ini rincian pertama. Rincian kedua, jika dia tinggalnya atau mukimnya itu kurang dari 4 hari ke bawah. Nah, atau kurang dari 5 hari gitu ya. Nah, jika dia niat mukimnya 4 hari ke bawah ya, maka boleh dia atau disyariatkan dia untuk mengqasar sholat karena dia masih musafir. Nah, ya. Dan ini namanya musafir nazil. Nah, namanya musafir yang singgah. Nah, musafir yang singgah, nazil. Baik, maka dia boleh mengqasar sholatnya jika niat mukimnya atau tinggalnya di tempat tersebut 4 hari ke bawah. 4, 3, 2. Nah, maka disyaratkan dia untuk mengqasar sholat. Kemudian atau dia, nah, mukim di suatu tempat tersebut ya, karena suatu keperluan yang tidak tahu kapan selesainya ya. Nah, dan dia tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Nah, tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Misalkan dia singgah di suatu tempat tersebut atau tinggal di suatu tempat tersebut niatnya 4 hari. Saya niat 4 hari di sini. Nah, tapi karena suatu keperluan. Tetapi qadarullah ma syafa'al ternyata lebih dari 4 hari. Nah, karena alasan tadi, ima dia tertahan atau dia apa tertinggal kendaraan ya, atau yang semisalnya. Nah, selama dia tidak niat mukim lebih dari 4 hari ya, maka apa? Dia boleh mengqasar salat karena awalnya dia tidak niat mukim lebih dari 4 hari. Maka boleh dia mengqasar sholatnya. Baik. Mafhum ya rinciannya. Nah. Baik. Baru satu masalah ya, ikhwah kita baca. Nah. Hasan kita baca dua masalah ya. Nah, karena ini berkaitan. Nah, tapi al-muadzin yu'adzin terlebih dahulu. Fadhol. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Keadaan-keadaan yang wajib bagi musafir padanya menyempurnakan sholat. Keadaan-keadaan yang wajib bagi musafir padanya menyempurnakan sholat. Padanya itu pada keadaan-keadaan tersebut wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholat. Jadi ada beberapa keadaan atau kondisi musafir yang dia wajib menyempurnakan sholat. Nah, itu wajib sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Itu maknanya. Hunaka suwarun wa halat tustathna min jawazil qasri fis safar. Di sana ada beberapa bentuk dan keadaan yang dikecualikan. Naam, dikecualikan dari bolehnya mengqasar di dalam safar. Nah, minha di antaranya. Nah, al-ula, keadaan pertama, idza i'tammal musafir bimuqim. Apabila seorang musafir bermakmum kepada mukim, sholat di belakang imam yang mukim. Imam yang mukim otomatis kalau sholat duhur berapa rakaat dia? 4 rakaat karena dia mukim. Kalau musafir sholat di belakang imam yang sedang mukim, fayalzamuhul itmam, maka wajib si musafir ini menyempurnakan sholatnya mengikuti imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan imam ya, liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Nah, imam 4 rakaat ya, kita sholat 4 rakaat. Nah, karena imamnya mukim. Nah, kasih musafir ini walaupun dia musafir wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Waliqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lamma su'ila 'anil itmam khalfal muqim. Dalil yang lain adalah ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya tentang itmam, tentang menyempurnakan salat di belakang imam yang mukim. Kata beliau, menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnahnya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya beliau Abul Qasim. Itu adalah sunnahnya Abul Qasim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat dengan menyempurnakan salat ketika bermakmum di belakang yang mukim. Ini yang pertama. Yang kedua, idza tamma biman yushakku fihi hal huwa musafir aw mukim. Apabila dia bermakmum di belakang orang yang diragukan, apakah si imam ini musafir atau mukim? Nah, ragu dia. Fa idza dakhala fi shalati khalfa imamin wa la yadri ahuwa musafir aw muqim. Apabila si musafir ini masuk dalam salat berjamaah di belakang imam dan dia tidak tahu apakah imamnya ini musafir atau mukim, kan yakuna fil matar wa nahwi, seperti contohnya dia berada di bandara misalkan, atau berada di stasiun ya, nah, atau di terminal atau di rest area ya. Nah, dia enggak tahu imamnya musafir apa mukim ini. Kalau dia ragu, tidak tahu imamnya musafir atau mukim, fa innahu yalzamuhul itmam, maka wajib bagi musafir ini dia menyempurnakan sholatnya, yaitu zuhur, asar, isya, semuanya dikerjakan dengan 4 rakaat. Li'anna al-qasra la budda lahu min niyatin jazimah, karena yang namanya mengqasar sholat harus dengan niat yang jazimah, harus dengan niat yang pasti. Ya, kalau ini ragu, ini imamnya musafir apa mungkin ya? Ini masjidnya masjid rest area misalkan, masjidnya tempat musafir. Ya. Nah, tapi kan kadang ada orang yang tinggal di situ yang jualan, kan? Nah, mukim di situ, jaga tokonya. Nah, dia mungkin dia yang jadi imam. Nah, sehingga dia ragu apakah yang imam ini musafir atau mukim. Nah, maka kalau kondisi seperti ini dia menyempurnakan sholatnya. Nah, karena kalau mengqasar itu harus dengan niat yang pasti, jelas, enggak ragu. Amma ma'a taraddud fa innahu yutim. Adapun ketika disertai taraddud, ragu, ya, maka dia wajib menyempurnakan sholat. Nah, menyempurnakan sholatnya. Ini keadaan yang kedua. Mafhum ya? Sulit enggak ini? Enggak ya? Nah. Asalisah yang ketiga. Idza dzakara sholata hadirin fis safar. Apabila teringat sholat mukim yang terlewat. Nah. Ketika safar. Nah. Jadi ingat. Nah, ingat salah satu sholat yang mestinya dikerjakan ketika mukim. Nah, ingatnya ketika safar. Karajulin musafir, ada contohnya lagi yang lain di sini, seperti seorang yang musafir. Wa fi asna'i safarihi tadzakkara annahu shalla adh-dhuhra fi baladihi bighairi wudu. Di pertengahan safarnya dia ingat bahwasannya, tadi ketika mukim dia sholat duhur di rumahnya atau di tempat tinggalnya tanpa berwudu, ya, lupa enggak wudu, ingat-ingat ketika safar. Perasaan tadi ketika ketika sholat duhur tadi, ya, saya belum wudu. Nah, taib, saya belum wudu. Ya. Baru teringat ketika safar. Ya. Maka sholatnya orang yang lupa, nah, kapan dikerjakannya? Ketika ingat. Nah, maka ketika itu pun dia wajib untuk mengulangi sholatnya yang tadi dikerjakan tanpa berwudu, karena gak sah sholat tanpa wudu. Nah, la yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang diantara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, ingatnya ketika safar. Maka apa? Berapa rakaat dia sholat duhurnya ketika safar? 4 rakaat. Nah, karena ini sholat yang apa ini tertinggal ketika mukim. Nah, atau tadzakkara sholatan fa'itatan fil hadar. Atau dia ingat suatu sholat yang terluput. Nah, ketika mukim, misalkan di tengah perjalanan safarnya dia ingat, oh tadi saya belum, atau kemarin, kemarin saya belum sholat asar. Nah, kemarin saya belum sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ingatnya ketika safar. Nah, maka huna yalzamuhu an yusolliha tamah. Dia wajib untuk sholat yang tertinggal ketika mukim tadi, harus dikerjakan secara sempurna walaupun sekarang dia sedang safar. Paham ya? Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falisalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya, ketiduran atau lupa enggak salat, falisalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat segera, idza dzakaraha, jika dia ingat. Jika dia mengingatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yakni yusolliha kama hiya. Yaitu dia sholat sebagaimana mestinya. Kalau duhur ya 4 rakaat, kalau asar ya 4 rakaat. Walaupun dia sedang safar. Wa li anna hadhihi shalah lazimatuhu tammah, fa yajibu alaihi qadha'uha tammah. Karena sholat yang ini harus dia kerjakan secara sempurna. 4 rakaat karena ketika itu dia mukim. Fayajib alaihi qadha'uha tammah, maka wajib mengqadha'nya pun dengan cara yang tammah, yang sempurna. Baik, wajib mengqadha'nya pun dengan cara yang sempurna, 4 rakaat. Ini keadaan ketiga. Ada 2 keadaan lagi. Keadaan yang keempat, kita selesaikan tanggung. Idza ahramal musafir bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa aadaha. Apabila musafir dia melakukan salat yang harus dikerjakan secara sempurna. Musafir mengerjakan sholat yang harus dikerjakan secara sempurna 4 rakaat. Fafasadat, kemudian sholatnya rusak, batal atau berhadas. Dia harus berwudu dulu. Wa aadaha, kemudian mengulangi sholatnya. Ketika mengulangi sholatnya, wajib juga dia mengerjakan secara sempurna 4 rakaat. Walaupun dia sedang musafir. Baik. yattadi bil mithl, insyaallah akan lebih jelas dengan contoh. Contohnya ka'an yusalliyal musafir khalfa muqim fayalzamuhu fi hadhil halah al itmam. Seperti seorang musafir sholat di belakang mukim, otomatis sholatnya mukim ini, sholatnya musafir ini harus sempurna karena di belakang mukim. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, pada rakaat keempat batal. Nah, rakaat keempat batal, dia harus keluar masjid berwudu. Nyampai ke masjid sudah selesai sholatnya. Fasadat sholatnya. Taib. Faidah fasadat alaih hadis sholat. Apabila sholat dengan imam tadi rusak, ya, naam, imam karena berhadas atau yang semisalnya, kemudian dia berwudu, ya, dan dia mau mengulangi sholatnya, thumma a'adaha, kemudian hendak mengulangi sholatnya, lazimahu i'adatu hatama. Wajib bagi dia mengulangi sholatnya secara sempurna 4 rakaat. Li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam. Karena itu adalah pengulangan sholat yang wajib untuk disempurnakan. Karena itu pengulangan suatu sholat, ya, yang sholatnya tadi rusak. Nah, kemudian diulangi. Ini pengulangan untuk sholat yang tadi wajib itmam, wajib sempurna sholatnya 4 rakaat. Nah, karena sholat di belakang mukim. Taib, hanya saja karena sholatnya rusak, dia harus keluar dari sholatnya. Kemudian dia hendak mengulangi sholatnya, maka wajib untuk mengulangi sholatnya juga secara sempurna. Ini kondisi keempat. Mafhum ya? Nah, sekarang kondisi yang terakhir, yang kelima. Idza nawal musafir al-iqamatal mutlaqah awil istiton. Kondisi yang kelima adalah apabila si musafir berniat mukim secara mutlak. Berniat mukim mutlaqah. Awil istiton atau berniat tinggal di situ. Idza nawal musafir al-iqamatal mutlaqah fil baladil ladzi safara ilayhi duna an yuqayyid dhalika bi zamanin muayyan aw amalin muayyan. Maka apabila seorang musafir dia berniat mukim secara mutlak di suatu negeri yang dia datangi, tanpa dia mengikatnya atau tanpa dia membatasinya dengan waktu tertentu, ya, atau membatasinya dengan pekerjaan tertentu, tidak, ya, tanpa membatasinya dengan waktu tertentu atau jumlah hari tertentu atau pekerjaan tertentu, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Baik. Wa kadzalika idza nawa ittikhadha hadhihi al-balada watanan lahu. Demikian pula apabila dia berniat menjadikan negeri tersebut sebagai watanan lahu, sebagai negaranya. Ya, sebagai negaranya. Nah, baik, jika dia sudah meniatkan ini sebagai negaranya atau tempat tinggalnya, ya, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholat. Fa innahu yalzamuhu itmamu sholat, maka dia wajib untuk menyempurnakan sholat. Li'annahu qading qata'a hukmu safar fi haqqih, karena telah terputus hukum safar pada dia. Nah, baik. Misalkan seorang dari Jawa. Nah, ya. Safar ke mana? Ke Jakarta. nyampe di Jakarta. Nah, wah, kayaknya cocok ini ya. Nah, banyak prospek untuk mencari maisyah misalkan. Ya. Perputaran uang cepat di sini ya. Betah. Nah, udah saya di sini aja lah. Ya. Hari pertama dia nyampe langsung mukim, enggak boleh mengkosor. Nah, langsung mukim. Nah. Tadinya dia kan masih survei dulu sebenarnya. Nah, ya. Tadinya masih survei dulu. Nah, dari Jawa nyampe ke Bandung, wah ini kurang misalkan. Ya. Lanjut lagi, ya. Nyampe Jakarta ternyata wah ini cocok. Nah, langsung dia niat untuk ngam cari maisyah di situ misalkan atau tinggal di situ. Maka sejak niat dia, maka dia termasuk mukim. Langsung mukim dan wajib menyempurnakan sholat, nggak boleh lagi mengkosor, nah, karena sudah niat mukim. Mafhum ya? Fa idza qayyada as-safar bi zamanin muayyan yantahi aw amalin yanqadi fa innahu musafirun yaksuru sholat. Apabila dia dia batasi safarnya dengan waktu tertentu, ya, waktu tertentu yang akan selesai, nah, atau dia batasi dengan pekerjaan tertentu, ya, yang akan selesai, nah, fa innahu musafir yaksuru shalah, maka dia adalah musafir, nah, boleh mengkosor sholatnya, Baik, dia nggak ada niat mukim di situ. Ya. Nah, ya. Dia hanya berniat selesai pekerjaan langsung. Nah, gitu. Baik, selesai pekerjaan langsung. Dan pekerjaan ini nggak tahu habisnya berapa hari, selesainya berapa hari. Baik, maka dia musafir yang seperti ini yaksur sholah, mengkosor sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari pembahasan tentang qasr sholah lil musafir, tentang mengkosor sholat bagi musafir. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.